Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira. Amma ba'd, terakhir beliau menyebutkan bahwa dalam kehidupan itu ada yang naik, ada yang jatuh, turun. Beliau menerangkan tentang sebagian dari akibat dosa, kemudian terkait dengan orang-orang yang bertobat dari dosa, apakah dia bisa mencapai kedudukan semula ataukah tidak. Kemudian beliau menukilkan perkataan guru beliau Ibnu Taimiyah rahimahumullah, itu semua tergantung kekuatan taubat. Kekuatan taubat. Semakin kuat taubatnya dan sungguh-sungguh dan benar, bahkan dia bisa melampaui posisi semula sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Untuk orang-orang yang seperti ini, maksiat atau dosa itu bisa menjadi rahmat. Dalam artian membuat dia selalu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah, merasa tunduk kepada Allah dan berharap kepada Allah, sehingga dia tidak menganggap dirinya punya sesuatu yang layak untuk diperhatikan Allah. Semakin dia dekat kepada Allah. Nah, di saat seperti itulah dosa itu menjadi rahmat. Sebagaimana sebaliknya, amal kebaikan yang banyak dilakukan oleh seseorang itu bisa jadi petaka. Bisa jadi petaka. Kenapa? Membuat dia ujub, merasa dia sudah beramal sehingga mestinya dia dapat kedudukan di sisi Allah. Membuat dia sombong akhirnya. Yang seperti ini justru amalan kebaikan itu membawa dia kepada kehancuran. Nah. Taib qala, pasal berikutnya. Wa min uqubatiha annaha tujarri'u 'alal 'abdi ma lam yakun yatajarra' 'alaihi min asnafil makhluqat. Nah, di antara akibat, di antara hukuman dosa dan maksiat itu, setiap dosa dan maksiat itu membuat segala sesuatu yang dahulunya tidak berani menjadi berani, menyakiti, mengganggu kita yang berbuat dosa. Dari berbagai jenis makhluk. Nah. Fatajtari'u 'alaihi syayatin bil adha. Maka syaitan pun berani menyakiti orang-orang yang berbuat maksiat tersebut. Wal ihwa, menyelewengkannya. Wal waswasah, membuat dia was-was. Watakhwif, menakut-nakuti dia sampai hatta bergerak, berderit pintu rumahnya, gorden tirai di rumahnya, itu sudah membuatnya takut. Itu membuatnya bahkan takut dia kepada bayangannya sendiri. Wa takhwin wa tahzin, juga membuat syaitan berani, membuatnya sedih sering, akhirnya membuat dia selalu gelisah, galau, panik, sampai tingkatan stres atau depresi. Itu karena akibat dari kemaksiatan. Syaitan menguasai dia. Wa insa'ihi bima bihi maslahatuh fi dzikrihi. Dan syaitan membuat dia lupa kepada sesuatu yang dengan mengingatnya itu mengandung maslahat, membuahkan kebaikan. Wa madarratuhu fi nisyatihi. Dan kalau ditinggalkan menimbulkan madarat. Dia dibikin lupa dengan hal-hal yang berguna bagi dirinya. Dia dibuat lalai. Tidak peduli entah itu kesehatan dirinya, baik itu fisik, lahiriah, lebih-lebih yang kesehatan batin. Tidak peduli. Fatajtari wa alaihi syayatin hatta ta'uzzahu ila ma'siyatillahi azza. Maka syaitan-syaitan pun berani menyakiti dia, mengganggu dia, lalu sampai menolaknya, mendorongnya kepada kemaksiatan dengan sekuat-kuatnya. Kenapa? Karena tidak ada lagi mana'ah, tidak ada lagi yang mencegah, tidak ada lagi yang melindungi dia, tidak ada lagi yang menjadi tameng. Karena orang ini ketaatan itu seperti perisai, benteng. Maka ketika orang itu melakukan kemaksiatan, berarti dia keluar dari benteng tersebut. Digambarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan faedah zikir, itu seperti orang yang dikejar musuh, kemudian dengan berzikir itu dia berarti telah masuk sebuah benteng yang kokoh kuat. Ini mestinya. Tapi karena dia maksiat yang dia lakukan, zikir itu tidak ada manfaatnya lagi. Tidak berguna, menjadi tameng. Lepas. Lemah seperti yang disebutkan yang lalu. Nah, dia punya penghalang. Wa tajtari'u alaihi syayatinul insi bima taqdiru alaihi min adahu fi ghaibatihi wa hudurihi. Maka syaitan dari kalangan manusia, orang-orang jahat, orang-orang yang enggak ngerti agama, orang-orang yang jahil, itu menyakiti dia dengan apa yang mereka mampu, baik di belakang maupun di hadapannya. Di belakang dengan menggibahinya, menjelek-jelekannya, pokoknya dijatuhkan namanya. Nah, di hadapannya dengan dia dicaci, maki, entah diperlakukan dengan hina lah. Seperti disebutkan juga oleh beliau, ketika seorang yang tokoh keluar dari rumahnya, tiba-tiba datang seseorang yang mencaci makinya. Nah, mengganggunya dengan kata-kata yang sangat buruk. Dia terkejut tapi tidak bisa balas. Cuma teringat, kemudian dia mengatakan kepada orang itu, "Kamu tunggu di sini." Orang ini merasa dirinya kuat, mengira tokoh ini tadi masuk ke rumah entah ngambil senjata. Dia ternyata tokoh ini masuk ke dalam rumahnya kembali. Dia istighfar, taubat kepada Allah, minta ampun. Setelah lama, kemudian keluar. Orang tadi yang menyakiti bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Ngapain kamu tadi?" Kata orang dari tokoh ini tadi, "Kamu tidak bisa berbuat seperti ini melainkan karena dosa yang saya lakukan." Karena dosa. Saya masuk rumah tadi minta ampun dan tobat kepada Allah. Itu sering terjadi. Tanpa disadari, kadang-kadang juga tidak dalam bentuk perlakuan secara terang-terangan mungkin. Kelihatan orang seperti menjauh. Nah, tidak mau dekat dengannya. Kalaupun tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk. Mestinya kita yang merasa seperti itu, merasa dijauhi, ditinggalkan, segera tanggap. Ada apa? Pada diri kita. Bukan kita, bukan menanyakan dia kenapa. Ada orang-orang yang mungkin biasa hadir dalam majelis kita, suatu ketika tidak hadir. Jangan salahkan dia. Bisa jadi karena dosa yang kita lakukan, ada satu salah atau dosa yang kita belum tobat, belum diampuni oleh Allah. Dan orang itu mungkin tahu, sehingga dia tidak hadir, merasa tidak nyaman untuk hadir di majelis kita. Ini harus kita pedulikan. Tak perlu nyalahkan orang, cari kambing hitam gara-gara dia atau kan suudzon kepada mereka, suudzon kepada diri sendiri lebih baik, lebih selamat. Qala wa yajtari'u 'alaihi ahluhu wa khadamuhu wa auladuhu wa jiranuhu hatta al-hayawan al-bahim. Maka keluarganya, yani istrinya, pelayannya, anak-anaknya berani. Tetangganya pun juga berani mengganggu dia, menyakiti dia, sampai binatang ternak sekalipun. Jadi jangan salahkan kalau misalnya anak kita nakal, tidak mau diatur. Juga demikian para murid, mudarris harus tanggap, harus introspeksi. Jangan salahkan mereka. Jangan buru-buru salahkan mereka. Lihat ke dalam, lihat kepada diri kita. Dosa apa yang kita lakukan yang belum diampuni oleh Allah? Kita ingin mereka taat kepada kita, tapi hak Allah kita langgar. Kita tidak taat kepada Allah. Kita ingin mereka sempurna, tunduk pada kita. Kita tidak tunduk pada Allah. Egois. Kita mau menang sendiri kita. Hak Allah kita langgar, kita nodai, enggak mau taat, kita enggak bersegera menjalankan perintah Allah. Kita ingin mereka melaksanakan perintah kita dengan segera. Istrinya pingin dia pingin anak istri, dia pingin istrinya tunduk, taat, patuh, jalankan agama. Begitu juga anak-anaknya, dia sendiri enggak mau dia disakiti oleh mereka, tapi dia melanggar, merusak hubungannya dengan Allah. Maka masing-masing kita perlu introspeksi. Jangan buru-buru kita menyalahkan mereka. Rusaknya, sebagaimana beliau juga menyebutkan, rusaknya anak itu bukan mereka jadi sebab awal, kita mungkin jadi sebab, orang tuanya. Dan juga sering juga berulang juga kita sampaikan juga di sini, jangan sampai anak itu yatim padahal abi dan uminya ada di depan dia, terasing dia di tengah-tengah keluarganya dalam rumahnya. Nah, abinya sibuk dengan urusan sendiri. Dan bahkan naudzubillah. Nah, itu disebabkan juga karena ada dosa dan maksiat. Sehingga dia tidak peduli, ada yang terlantar dari hak yang merupakan kewajiban untuk dia penuhi. Qala ba'du salaf. Sampai sebagian salaf mengatakan, inni la'asillaha fa'arifu dhalika fi khuluki mra'ati wa dabbati. Aku pernah betul-betul berdurhaka, maksiat kepada Allah. Lalu aku tahu, aku kenali pada perilaku istri dan anakku, pada kendaraanku, kendaraan yang adat. Kalau dahulu binatang-binatang ternak itu merasakan. Kalau kita mungkin sekarang ini karena motor, mobil, sepeda, tidak tanggap. Ini mungkin kesalahan teknis kita tidak perhatian. Apa yang membuat kita tidak peduli, lalai? Dikerjain juga berarti kita oleh syaitan, sehingga tidak peduli dengan hal-hal yang penting. Walaupun itu benda mati, itu kendaraan kita yang kita pakai. Baik. Istrinya yang kurang menurut. Begitu juga kendaraannya susah dikendalikan. Itu juga itu karena dosa. Qala wa dzalika yajtari'u 'alaihi awliya'ul amr bil 'uqubah. Demikian pula ulatul umur, para pejabat yang berwenang, mereka berani melimpahkan hukuman, allati in adalu fiha aqamu 'alaihi hududallah, yang kalau mereka ini adil, mereka akan laksanakan hukuman hudud. Hukuman-hukuman had dari Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan oleh Allah kena kita. Kalaupun misalnya bukan hukuman had, ketika kita mungkin melakukan perkara itu sampai kedengaran mereka, kena takzir. Wa tajtari'u 'alaihi nafsuhu fatata'assadu 'alaihi wa tastas'ibu 'alaihi. Bahkan jiwanya, nafsunya menjadi buas berani menuntut dia sehingga susah dan sulit untuk dikendalikan, selalu ingin ingin diturutkan seleranya, keinginan-keinginannya. Semakin tidak terkendali. Berusaha untuk dikekang, tapi justru dia memberontak semakin kuat. Falau arada hal khairin lam tutawihu wa lam tanqadilahu. Ketika dia ingin nafsunya, ketika dia ingin menghendaki bahwa jiwanya itu kepada kebaikan, digiring, tidak mau taat, diajak untuk baik, dah enggak. Enggan masuk ke dalam masjid, enggan untuk talabul ilmi, enggan untuk duduk di majelis ilmu. Kalaupun hadir, ya cuma sekedar hadir. Mendengarkan tapi entah apa yang dapatkan di faedahnya, enggak betul-betul serius memperhatikan. Tidak ditaati oleh nafsunya. Walam tanqadilahu, dan tidak mau tunduk kepadanya. Wa tasukuhu ila ma fihi halakuhu, bahkan nafsunya akan menggiring dia kepada hal-hal yang membinasakan dia. Sya'a am aba. Ini digambarkan oleh beliau, nafsu itu kalau dia dibiarkan dan dia berani, itu seperti kuda liar, seperti kuda yang berlari kencang, tidak bisa lagi terkendalikan, maka dia akan membawa penumpangnya ke tempat-tempat yang membahayakan, kebinasaan. Qala wa dhalika li anna ta'ata hisnur rabbi tabaraka wa ta'ala alladhi man dakhalahu kana minal aminin. Kenapa terjadi demikian? Mudah dia diganggu, disakiti, karena ketaatan itu adalah benteng, perisai dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang siapa saja masuk ke dalam benteng tersebut menggunakan perisai tameng tersebut, dia termasuk orang-orang yang aman, tidak mudah terganggu. Salah satunya gambaran tadi disebutkan tentang faedah zikir, seperti orang yang dikejar musuh, dengan zikir itu dia masuk ke dalam benteng yang sangat kokoh, perisai yang sangat kuat dan ampuh. Itu tadi kalau juga hatinya hidup sehat. Kalau tidak, bacaan-bacaan itu sekedar bacaan, tidak ada pengaruhnya untuk menolak gangguan syaitan. Syaitan makin berani karena hati itu yang menjadi tempat wadah yang menampung wirid-wirid bacaan-bacaan zikir itu tidak bisa berteriban. Sehingga syaitan pun berani, walaupun dia baca Quran, walaupun dia zikir, tetap saja bisa diganggu. Nah, ini keberanian. Kenapa? Salah kita sendiri. Dosa yang kita lakukan membuat hati itu terkotori, sehingga kalimat-kalimat zikir, bacaan-bacaan Al-Quran ataupun ayat yang lain, ataupun ta'awudzan, wirid-wirid dari sunnah, Tidak ada pengaruh efeknya untuk menghilangkan keresahan. Padahal Allah sudah menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan dzikir kepada Allah itu hati itu menjadi tenteram. Tapi bukan semakin tenang, semakin gelisah. Semakin kalut, semakin panik. Bacaannya dia baca ayat kursi, surah Al-Baqarah. Mu'awwidzat. Tapi enggak ada efeknya. Nah, bukan bacaan itu yang salah kata Ibnu Qayyim di awal. Wadahnya yang enggak berterima. Qala fa idza faraqa al-hisna, nah ketika dia menjauh keluar meninggalkan benteng tersebut, ijtara'a alaihi qutta'u at-tariq wa ghairuhum, maka para pencoleng, para pembegal, rampok dan selainnya akan berani mengganggu dia. Diintai, nah syaitan mengintai. Yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yajri min ibni Adam majraddam. Dia berjalan di dalam tubuh kita jalannya darah. Sehingga ketika dia bermaksiat, dosa terasa panas tubuh itu. Nah. Taib. Qala wa ala hasbi ijtira'ihi ala ma'asillahi yakunu ijtira'u hadhihi al-afat wan nufus 'alaihi. Tergantung keberaniannya berbuat maksiat. Seperti itu juga penyakit-penyakit dan jiwa itu yang mengganggu dia. Berani terhadap dia. Nah. Makin hebat, makin berani dia melakukan kejahatan, dosa, maksiat, makin berani. Nah. Lawan-lawannya, makhluk-makhluk ini menyakiti dia. Nah, ingat kembali para thalabatul ilmi, hafazatul Quran. Kalau diganggu, disakiti, nah, jangan buru-buru nyalahkan mereka. Lihat dosa apa yang kita lakukan. Jangan katakan, aku dosaku apa? Kamu manusia. Kita manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu pasti sering dan selalu berbuat salah. Nah, dan kita makhluk yang zalum dan jahul. Kita makhluk yang lemah. Jangan bilang dosaku apa. Dapat musibah. Dapat bencana. Diganggu orang. Dosaku apa? Malaikat kamu. Atau nabi. Enggak pernah punya dosa. Nah. Ya? Untuk muhasabah kita. Sehingga kita tidak buru-buru mencari kambing hitam. Orang lain nyalakan orang lain. Su'udzon kepada orang lain. Kita su'udzon pada diri sendiri. Ya Allah, dosa apa yang belum engkau ampuni ya Allah, sehingga bisa tersakiti, dapatkan bencana ini. Nah, itu membuat dia mudah untuk memperbaiki diri, mudah untuk dia berubah, taubat, istighfar. Nah, mudah dia untuk tunduk. Nah, waspada, tadarru'. Dan hati-hati kalau hati itu jadi kaku, kesat. Nah, akan dipermainkan oleh syaitan. Syaitan akan menghiasi-hiasi. Udah gak apa-apa. Kamu kan hafal Quran. Nanti kan itu kan juga banyak kebaikan. Nanti diampuni, dimaafkan oleh Allah. Kamu apalagi masih muda. Nah, dibuat. Wazayyanalahmu syaitanu makanu ya'naru. Hatta ini. Hatta idza nasuma dzukiru falamma nasuma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Sampai ketika mereka meninggalkan apa yang diingatkan kepada mereka, dibukakan berbagai pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta. Dibuat senang dengan kemaksiatan, oh sudah lah masalah. Digiring terus sampai akhirnya tiba pada puncaknya, akhadnahum baghtah. disiksa dengan tiba-tiba. Nah, kita tidak ingin ya, demikian. Itu yang lebih berat adalah para thalabatul ilmi. Kalau tidak dan kalau misalnya dia dapatkan bencana dalam urusan dunia saja, mending, dan itu masih syukur. Kenapa? Berarti masih ada ya, dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya. Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahul 'uqubah. Kalau Allah mengendaki seorang hamba kebaikan, Allah segerakan hukuman, masih mending dapat bencana dia. Bukan agamanya yang dirusak, dia menyeleweng, menyempal, akhirnya jadi orang yang ghawi, sesat. Nah, akidahnya, manhajnya, akhlaknya. Nah, itu masih harus disyukuri. Betapa banyak orang-orang yang seperti ini tanpa dia sadari akhirnya ternyata jadi pentolan-pentolan yang membawa kesesatan. Qala walaysa sayyin lahu syai'un yaruddu anhu, dan dia tidak punya sesuatu yang bisa menepis, menolak gangguan-gangguan tersebut. Fa inna dzikrallahi wa ta'atihi wa inna dzikrallahi wa ta'atahu was-sadaqah wa irsyadal jahil wal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa wiqayatun taruddu 'anil 'abdi. Dzikrullah, taat kepada Allah, sedekah, membimbing orang yang jahil, amar ma'ruf nahi munkar, itu sebetulnya adalah wiqayah yang bisa menepis, membela seorang hamba, menjauhkan dari dia berbagai macam gangguan. Tapi ternyata ini tidak manfaat. Bimanzilatil quwa allati taruddul marada wa tuqawimuh. Nah, sama seperti kesehatan, kekuatan yang menolak penyakit, yang berjuang menangani penyakit, mencegah penyakit. Fa idza saqatatil quwwatu ghalaba waridul marad fakanal halak. Nah, kalau kekuatannya jatuh, lemah, hilang, maka duta-duta penyakit itu akan menjadi berkuasa, akhirnya binasalah orang tersebut. Nah, begitu juga dengan orang yang bermaksiat. Nah, upaya yang dia lakukan, zikrullah, nah, kalau hati itu sudah gelap, hati itu sudah parah sakitnya, yang ini tadi tidak ada manfaatnya. Nah, ketaatan yang dia lakukan semua ini misalnya bukan karena Allah, nah, itu sudah parah, sudah berat. Nah, bukan karena Allah, riya, ujub muncul, kibir, itu sudah lebih jelek. Nah, ya kalau muncul punya perbuatan-perbuatan lain yang kemudian dia menyerang orang lain, itu wajar. Nah, bagaimana orang-orang khawarij dulu. Nah, qala fala budda lil abdi min syai'in yaruddu anhu, sehingga mesti seorang hamba harus memiliki sesuatu untuk menghilangkan atau menolak berbagai gangguan dan penyakit tersebut dari dirinya. Fa inna mujibas sayyiati wal hasanat tatadafa. Faktor-faktor yang mengundang kejelekan dan kebaikan itu saling tolak-menolak. Wa yakunul hukmu lil ghalib. Hukum akhir bagaimana? Tergantung mana yang menang. Kama taqaddam. Sebagaimana telah lalu. Wa kullama qawiya janibul hasanat kana ar-raddu aqwa kama taqaddam. Nah, kalau sisi kebaikan yang lebih kuat, maka daya tolaknya pun juga lebih kuat. Fa innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Maka karena sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Nah, kalau iman itu ada, berarti kebaikan itu ada. Nah, dia akan tertolong. Nah, wal iman qaulun wa amal. Sementara iman itu tidak hanya tasdik dalam hati, tapi juga ucapan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisan, wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Nah, ada qaulul qalbi. Nah, keyakinan hatinya ada, amalan-amalan hatinya ada, ucapan lisannya pun tampak dan amal perbuatannya pun juga tampak. Itu iman. Nah, yang seperti ini, kalaupun dia jatuh dalam perbuatan dosa, dia tidak akan musir, tidak akan memandang ringan dosanya, nah, tidak akan merasa bangga apalagi dengan dosa dan kesalahannya. Nah, dia akan tunduk. Nah, dia akan melihat kepada dirinya. Fabihasbi quwwatil iman yakunu daf. Nah, tergantung kekuatan iman itu, itulah terjadi penolakan. Artinya dia terjauh, terhindar dari gangguan-gangguan tadi. Makhluk-makhluk yang berani mengganggu tidak akan melanjutkan tindakannya. Wallahu al-musta'an. Hanya Allah tempat kita meminta. Sekecil apapun, maka jangan pandang ringan dosa itu. Nah, bahkan para a'immah kita, kalau kita ingat, nah, ya, mereka subhanallah lupa dzikir masa, dzikir sore. Imam Al-Qurtubi, pengarang tafsir, kena sengatan kala jengking. Bingung dia. Dia sudah berusaha, ya. Dalam artian merasa dia siang ini enggak berbuat maksiat, apa ya kok kena. Carinya ingat-ingat dosa-dosa yang mungkin dia lakukan, merasa enggak berbuat dosa, enggak berbuat salah, menjaga, ya, nampak a'immah. Nah, teringat ternyata lupa zikir masa. Nah, zikir masa. Ini sunnah, ya. Tapi mereka para imam betul-betul itu jadi bukan hanya sekedar kebiasaan, tapi makanan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah selesai sholat subuh duduk di tempat duduk, tetap duduk sampai matahari naik, baca Al-Fatihah berapa kali, tekun, zikir. Ditanya, inilah apa ya, ini sarapan pagi saya istilahnya. Kalau tanpa ini saya tidak akan kuat. Nah, ini mereka. Nah, bukan sekedar bacaan zikir itu, bacaan. Di situ ada doa. Rabbi inni as'aluka khairahad hadal yaum wa khairah ma ba'dah. Minta kebaikan. Nah, di hari ini dan yang setelahnya. A'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Minta perlindungan kepada Allah. Belum lagi doa yang lain. Nah, bukan sekedar bacaan. Nah, sama seperti itu juga, apa yang lebih afdal dari itu, membaca Al-Qur'an yang sudah sering kita ulang. Ya. Tidak lagi sekedar kita rutinitas, ya. Sekedar untuk menyelesaikan Al-Quran khatam sebulan atau sepekan. Para thalabah pun juga upaya untuk murojaah, untuk menguatkan hafalannya itu penting, juga penting dia wirid, punya wirid tertentu yang dia rutinkan, entah dia pakai yang sudah dia hafal dibawa sholat, entah dia baca setiap ba'da subuh atau setiap malam. Yang penting dia punya. Nah, ini para a'immah. Di samping untuk menguatkan hafalannya, tetap menjadi mutqin, juga untuk mengisi hatinya. Nah, taib ikhwan fiddin azakumullah, selesai satu fasal ini. Berikutnya mungkin, yakni pada kesempatan ini, untuk mengingatkan kita ada hal yang penting, bukan pesan sponsor, ya, sebuah apa namanya fenomena lah, mungkin sudah antum kena tahu, ya. Kita di negeri kita ini, enggak tahu kalau di tempat lain, kalau di tempat kami Sumatera, khususnya kota kecil tempat saya besar, itu memang kuburan kaum muslimin dipisah dengan kuburan non muslim, walaupun memang satu lapangan luas ya, beberapa hektar itu, 2 atau 3 hektar, dan itu memang dipisah dengan tembok dan agak jauh. Nah, tapi tiba di sini, wallah, kelihatannya yang tempat yang tempat kami di sekitar apa namanya di sekitar Sanggrahan, kuburan ternyata bergabung antara kuburan muslimin dan non muslim. Nah, sementara kita melihat kuburan-kuburan itu banyak terjadi pelanggaran syariat di situ, dengan bangunan-bangunan yang ada di atasnya, kemudian juga apa namanya bercampur baur, tidak jelas juga mana yang kuburan ini yang punya seorang muslim, mana yang bukan. Nah, sebagiannya, kalaupun walau mungkin sebagiannya lagi ada tanda jelas, yang ini mungkin kalau tidak ada tanda salib ini berarti muslim, walaupun juga tidak bisa dipastikan, mungkin itu Hindu atau yang lain. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, sementara di dalam riwayat Rasulullah SAW menyebutkan apa para sahabat di dari dalam bagaimana yang antum tahu dalam hadis Bashir ibn al-Khassasiyah menyebutkan beliau berjalan bersama Rasulullah SAW melewati kuburan ini, kuburan musyrikin, ini kuburan muslim. Nah, yang ini mereka sudah yakni tertinggal untuk mendapatkan kebaikan, yang ini mereka sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, ini dari sini para a'immah menyimpulkan bahwa kuburan muslim dan non-muslim itu mestinya dipisah. Nah, ya, wallahu alam, kita enggak tahu, kita ini memang ini urusan pemerintah ya. Tapi cuma kita memang ketika mungkin dapatkan kebebasan untuk mengurus ini, alangkah baiknya kita punya lahan untuk menguburkan jenazah-jenazah saudara-saudara kita yang muslim. Nah, khususnya lagi adalah kita yang sesama salafiyin. Enggak, kita bisa menghidupkan sunnah terkait dengan penguburan mereka, bagaimana bentuk kuburan mereka, cara juga menguburkan mereka, dan juga samping itu untuk membantu ya, mungkin mereka ada. Kalau misalnya kita di dalam dengan kuburan yang lain ya, yang sering terjadi yang kita dengar, kalau bukan warga setempat dia mendapatkan beban untuk bisa dikuburkan tempat itu. Nah, di antara hal-hal yang seperti inilah, di samping juga ada istimbat dari para a'immah, sebagian ulama memandang bahwa dengan dikuburkannya bercampur seperti itu, bisa jadi seorang muslim dalam kuburnya terganggu dengan keadaan tetangga-tetangganya yang non-muslim. Karena kita tahu mereka diadab dalam kuburnya. Nah, ini mereka, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tidak ada sharahah sunnah yang menyebutkan seperti itu. Tapi istimbat para a'immah, para ulama, mereka memandang ya, kalau secara yang hidup saja bisa terganggu, ya, sementara disebutkan bahwa mereka azab kubur itu, orang-orang yang dalam kubur itu bisa mengetahui dan mendengar salam kerabatnya atau tahu siapa yang mengunjunginya. Nah, kalau seperti itu, bagaimana dengan dia yang dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa orang-orang yang disiksa dalam kubur itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Kira-kira gimana? Nah, kita dari situ itu istimbat para a'immah, istimbat mereka. Sehingga nah, untuk hal-hal yang seperti ini juga, nah, kemudian terpanggil untuk kita punya wadah sendiri dengan bisa kita mengatur melaksanakan prosesi jenazah itu dengan sempurna sesuai dengan syariat. Ikhwanuna berusaha mencari lahan. mencari lahan tempat untuk kuburan ini. Walhamdulillah adanya di sana, di desa Delingan. Nah, tapi sampai kemudian yang ternyata lumayan mahal, kemudian kita dapatkan 4.000 meter dengan harga satu anunya itu 250.000 rupiah. Jadi harganya semua itu 1 miliar. Nah, dan alhamdulillah Allah beri kemudahan. Lokasi kuburan itu sudah mudah, dalam artian perizinan sudah bisa insyaallah diurus. Dekat-dekat dengan lokasi di situ ada kuburan beberapa keluarga besar yang kita kenal. Keluarga Pak Lukminto pemilik Seritek, kemudian keluarga Pak Wiranto. Jadi untuk perizinan lokasi itu sudah mudah. Walhamdulillah. Nah, tinggal kemudian ternyata di dalam perjalanannya pemiliknya itu kebentur kebutuhan. Dia mengharapkan bantuan untuk segera kita menutupi, artinya sebagian yang mereka butuhkan itu sekitar 300-an juta rupiah. Sebelum tanggal 25 Agustus. Sekarang tanggal berapa? Nah, tapi itu semua ikhwan fiddin azumullah. Dengan hal yang seperti ini, ya, ternyata bukan hanya, walaupun itu ditempatkan di sana di Delingan, ya, tapi karena kita ingin, ya, itu merupakan apa namanya kuburan untuk salafiyin yang bisa menjangkau, ya. Nah, kesana ya silakan, cuma karena benturan tadi, karena dana yang kurang untuk kita nutupi itu, maka berusaha untuk mengimbau, ya, saudara-saudara mereka yang ada di tempat yang lain untuk mengulurkan tangan, memudahkan supaya segera kita dapat menyelesaikan, ya, sebagai paling tidak sebagai jaminan untuk pemilik bahwa kita memang punya tekad bulat untuk kita punya pemakaman sendiri, ya, area untuk lokasi jenazah kaum salafiyin sendiri, kita yang ngatur, kita yang matanya mengurusi, semua prosesnya dengan sesuai dengan aturan syariat yang kita pelajari. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, nah ini yang apa namanya yang sedang dilakukan oleh para ikhwah, termasuk juga asatid yang antum kenal yang tergabung dalam kepanitiaan ini, ya. Panitianya dari Pak Lur Ustaz Muslim, kemudian yang lainnya juga ana terlibat, ya, Ustaz Fauzan yang lain. Nah, ini semua apa berusaha, ya, untuk apa namanya mewujudkan cita-cita ini, dan sekarang sudah dicetak apa namanya sertifikat tanda wakaf, ya, yang nanti akan diterangkan oleh Ustaz Muslim Palur tentang apa namanya hal-hal yang terkait seputar itu yang sedang terjadi sekarang ini. Ya, ini gambaran umum bahwa kita memang punya keinginan untuk kita satu punya tempat yang wadah, walaupun mungkin di daerah di sekitar tempat kita ini Anda dengar juga ada yang mewakafkan itu, ya. Nah, tapi karena kita sedang punya yang ini belum selesai, Anda sampaikan kalau bisa kita tahan dulu lah, walaupun mungkin itu gratis dan nanti kita bisa atur, mudah-mudahan kita bisa laksanakan terwujud, ya. Nah, mungkin itu lebih mudah karena sudah jelas, ya, Anda paling tidak arahannya. Kalau ini kan belum. Nah, kita jangan terpecah sehingga konsentrasi kita mendahulukan mana yang lebih aham, yang lebih penting, sehingga kalau ini selesai, insya Allah yang lain pun bisa akan kita bisa mudah untuk kita mengurusnya bersama-sama. Nah, ini yang mungkin sebagai pengantar yang mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ustaz Muslim Palur kalau beliau sudah hadir, terkait dengan masalah apa namanya kegiatan yang sekarang ini sedang kita jalankan, ya, mengumpulkan dana untuk tahun kita bersama. Bukan kita ini di sini bukan untuk kita mengemis, karena tanah itu kita buat dalam bentuk, artinya semua punya andil dalam bentuk apa, sedekah jariah untuk masing-masing kita semua. Itu sedekah jariah yang pahalanya sampai kita wafat meninggal. Di samping itu juga itu menjadi bentuk wakaf. Kita yang mewakafkan harta untuk membeli, untuk menutupi tanah itu juga boleh memanfaatkannya. Kalau mau yang dari sini, ternyata yang di mungkin tanah yang sudah disiapkan ini belum terwujud. Nah, ada keluarga kita yang meninggal itu sudah selesai, ya nggak masalah. Nah, cuma memang kalau sebisa mungkin apa namanya, kalau memang di sini apa namanya di sana sudah selesai, disegerakan yang dekat itu lebih utama, ya. Tapi memang kondisinya dia ini sebagian sempat waktu pertemuan di Pendem disampaikan terlalu jauh, kan itu kan juga tidak benar. Ya, kita kondisinya daruri. Kalau misalnya kita kumpulkan dengan ini satu bergabung dengan yang apa namanya kuburan campur baur seperti itu, kita apa merasa tidak nyaman, tidak tentram. Ya. Nah, seperti itu. Ya, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik lah. Ya, ketika mereka sudah meninggal pun kita berusaha untuk menempatkan mereka di tempat yang sesuai dengan syariat. Ya. Sementara kalau misalnya tanah itu sudah selesai, ya itu menjadi wadah untuk kita semua. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, itu mungkin yang bisa sebagai pengantar nanti dilanjutkan oleh Ustaz Muslim lebih hafizahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.